Mira nada más, así. ¿Está bien, morro? ¿Ya ya ando mejor? Sí. ¿Cuál está ya? Está bien, está bien. ¿Eh? Beso, beso. قال المالك رحمه الله تعالى هو المفعول مع دي عندنا مفعول ada namanya مفعول مع ada yang namanya مفعول مع apa itu مفعول مع هو اسم فضلة بعد راب اريد بها التنصيص على المعيه مسبوقة بفعل او ما فيه حروفه ومعناه كثرت والنيلة وأنا سائر والنيلة ما شاء الله سلغي كتب له رحمه الله تعالى ترلمت وبر كنما تلغ لا ada urusan siapa suruh tidak ada pertolongan. Nanti saja. Nah, bilang, kalau ada orang minta tolong, saya belajar. Jamku, saya saja banyaknya urusanku. Nah, istri mau diantar, anak mau diantar. Tapi aku bilang apa? Ngajar. Kamu bang. Masa antum tidak bisa begitu? Siapa lagi itu di belakang? Siapa itu? Nama? Iya Pak Bos, kenapa terlambat? Hah? Apa? Tiduran. Nah, itu yang datang belakang. Duduk mubar, duduk mubar. Bantu lagi orang besok. Utamakan dulu dirimu. Belajar, jangan bantu orang. Pahami semua ini. Jangan bantu orang. Bilang, saya belajar. Walaupun ustaz. Saya sudah sampaikan pada ustaz hadir. Jangan minta bantuan sama santri jam belajar. Nah, sudah sampaikan. Jadi antum tinggal bilang saja. Saya belajar, ada jam. Nah, insya Allah ustaz paham itu. Karena memang begitu. Dulu ustaz sering. Imron pijik sampai tidak datang belajar. Kayaknya Imron. Saya sudah sampaikan Ustaz, jangan minta bantuan santri saat belajar. Dia kan antum tinggal bilang saja, ada jamku. Nah, semua Ustaz sudah paham itu, karena kita sudah bicara. Apalagi orang lain mubar. Utamakan belajar. Buang juga. Mandiang. Duduk saudaraku, yang tidur. Buang. Kenapa antum? Apa? Alasan konyol itu. Mengapa alasan itu? Hah? Alasan gimana itu? Duduk. Jangan ulangi. Nggak jadi makan ayam kalau begini. Nah, caranya kita mau cepat-cepat. Tuh lagi. Langsung duduk. Berdiri. Ini lebay Imron semua ini. Imron tidur sini dia. Itu lebih baik. Lebih baik. Karena dia dah terlambat. Dan dikasih bangun. Antum terlambat. Murja sampai terlambat. Jadi besok lagi hadir cepat, kita mau cepat ini. Iya enggak? Nah, caranya kalau terlambat begini. Insyaallah. Baik, bismillah. Kalau ada lagi setelah itu suruh mi pergi. Dah, langsung suruh pergi. Kalau mualif rahmatullah ta'ala aslu, kata beliau aslu, maful ma'ah. Maful ma'ah. Film duduk ulangi beta Ismail, kenapa tidak terlambat saudara? Kenapa terlambat? Sibuk ngurus umat. Ha? Terlambat saudara, gimana cara mau dakwah di Buton ini, nah terlambat terus. Pas, kalau ada saya Ismail ini, pusing Ismail. Iya, gara-gara Ismail ini. Maful Ma'ah, dia adalah isim, namanya Maful Ma'ah harus isim. Fadlah, bukan pokok kalimat. Ba'da wawin ini sudah ciri mutlaknya. Setelah waw. Setelah waw, tidak ada samanya. Ini hanya dia saja yang begini, dia yang seperti ini bentuknya. Setelah waw, tapi bukan waw yang sembarang. Uri dabiha tausis alamah alam maliyah. Yang diinginkan dengannya tansis, menaskan, memastikan, menjelaskan alal ma'iyah atas makna kebersamaan. Ya, menjelaskan, memastikan sembarang maknanya, ya bisa dipilih. Karena tansis itu nas, artinya menentukan, bisa juga. Ya, menunjukkan atas makna apa? Ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan. Ya. Masbuqatin bifi'ilin, ciri-cirinya dia diawali oleh fi'il. Diawali oleh fi'il. Au ma fihi huruf wa ma'na, atau apa yang ada padanya, hurufnya fi'il dan maknanya fi'il, walaupun bukan fi'il. Yang diinginkan oleh beliau di sini adalah isim yang beramal-amalan fi'il. Dipahami? Isim beramal-amalan fi'il. Jadi dia diawali oleh fi'il atau isim beramal-amalan fi'il. Itu intinya. Isim yang semakna dengan fi'il. Yang tentunya sudah pasti ada hurufnya fi'il. Paham kan? Ada hurufnya fi'il. Boleh contohkan dua. Kasirtu wan nila. Wan nila diawali oleh fi'il. Sirtu. Wa ana sa'irun wan nila. Ini contoh untuk diawal oleh siapa? Isim yang ada hurufnya fi'il dan maknanya fi'il. Kata sa'ir isim fa'il. Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Paham kan? Karena ana sa'irun wan nil, maknanya ana asir wan nil. Saya berjalan bersama sungai. Jelas ini? Nah, ini masya Allah. Syarat. Kharaja, belum langsung di syarat ini. Kharaja bi dzikri ismi al-fi'lul mansub ba'dal wawi fi qaulika. Keluar dengan menyebutkan isim, bahwasanya maful ma'ah itu harus isim, berarti keluar fi'il yang mansub setelah waw. Kan ada fi'il mansub setelah waw ma'iyah juga. Ada fi'il mansub setelah waw apa? Ma'iyah, tapi bukan maful ma'ah. Dia fi'il yang dinasab dengan apa? An mutmarotan. Betul enggak? An mutmarotan. Jelas kan? Yang disebutkan dalam bab nawas. Tikolihi, tikolika dalam ucapan antum, la ta'kuli samaka wa tashrobal labana. Ya. Jangan kamu makan ikan bersamaan dengan meminum susu. Tashroba, dibaca nasab. Kan ini kata bisa dibaca ropak, bisa juga dibaca jazm. Bisa juga dibaca jazm. Cuman kalau dibaca wa tashroba, wawaw ma'iyah. Tapi setelahnya bukan maful ma'ah. Wawnya tansis, al-ma'iyah. Paham kan? Makna bersama. Tapi setelahnya bukan maful ma'ah. Kenapa? Karena fi'il. Kan syaratnya kan harus ada waw ma'iyah, terus diabadi isim. Paham syaratnya ini? Maka, keluar dengan penyebutan isim, fi'il. Fa'innahu ala ma'ana al-jam'i. Sesungguhnya di atas ma'ana al-jam'i. Bersama maksudnya. Dia di atas ma'ana bersama. Ayla taf'al hadha ma'afi'li bihadha. Yaitu kamu jangan lakukan ini bersamaan melakukan ini. jangan kau melakukan ini, maksudnya tadi minum makan ikan bersamaan dengan melakukan ini, maksudnya minum susu. Wala tusamma maqulan ma'ah, tapi ini tidak dinamakan maqul ma'ah. Kenapa? Likaunihi laisa isman, karena dia bukan isim. Wal jumlatul haliyah, demikian pula jumlah haliyah. Artinya gini, jumlah haliyah, kalau antum irob jumlah haliyah apa? Masuk gantimali nasbi. Tapi apakah dia maqul ma'ah? Tidak, karena dia tak terletak setelah waw ma'ah. Terletak setelah apa? Waw haliyah. Beda waw haliyah sama waw ma'iyah. Kalau waw ma'iyah artinya bersama, kalau waw haliyah artinya dalam keadaan. Paham? Artinya tidak semua yang kedudukannya nasab setelah waw maqul ma'ah. Lihat dulu. Lihat dulu. Kata boleh lihat ini? Fina pada zaman jauh Zaidun wa syamsu tali'atun. Datang Zaid dalam keadaan matahari terbit. Iya. Kata mau di sini bukan mau apa? Ma'iyah. Haliyah di sini. Fa'innahu wa'ikanan ma'an ala qawli taja'a Zaid ma'atulu isyam. Walaupun antum bisa artikan datang Zaid bersamaan dengan terbitnya matahari. Illa anna dalika laisa bismin walakin jumlah. Ini satu. Ditambah lagi maunya mau haliyah kan begitu. Ditambah lagi dia bukan isim. Kan harus isim mufrad. Paham? Bukan isim mufrad lawan mutsanna. Satu kata harus dia satu kata. Ini adalah jumlah. Wa bi dzikril fadla, keluar dengan penyebutan fadla. Ma ba'dal wawi bina, keluar dengan apa yang telah mau pada contoh. Istaraka Zaidun wa Amru. Istaraka Zaidun wa Amru. Zaid bersyirikat dengan Amr. Ini Amr fadla atau undang? Selamawi, umda keluar ini tidak boleh menjadi ma'iyah. Kenapa? Karena ini umda. Kenapa jadi umda? Karena namanya berserikat itu pasti berapa orang paling sedikit? Dua. Paham? Tidak bisa itu dihilangkan Zaid. Tidak bisa dihilangkan Amr. Iya kan? Tidak bisa. Karena tidak bisa nanti berserikat jadinya. Masya Allah. Wa ma ba'dal ba tina. Terus belum. Fa'inna umda. Semuanya sini adalah umda. Kenapa? Li'annal fi'ila la yastagni anhu. Karena fi'il la yastagni anhu. Apa terjemahannya? Butuh. Jangan terjemahkan tidak butuh darinya. Bukan. Karena fi'il butuh darinya. Kan ini kan termasuk kata yang aneh dalam bahasa Arab. Kalau ada penafian, maka maknanya penetapan. Kalau ada penetapan, maknanya apa? Penafian. Ini istana ini. Kalau bilang la yastagni, berarti butuh kepadanya. Kalau istagna anhu, tidak ada lain. Berarti tidak butuh dari. Maknanya, kalau ada penafian, penetapan. Kalau ada penetapan, maka penafian. Berarti terjemahannya, karena fi'il butuh kepadanya. Fi istaroka butuh kepadanya. Betul nggak ini? Butuh kepadanya. Lalu kalau tidak boleh dikatakan istaroka jadi. Zaid bersyirikat. Gimana jalannya? Dan dia cuma sendiri. Li'anna al-ishtiraka la yata'atta illa bainatnaini. Kan namanya bersyirikat tidak akan mungkin terjadi kecuali antara dua orang. Paham ini? Selesai. Wa bi dzikril wawi. Dan keluar dengan menyebutkan waw yang bermakna bersama tadi. Ma ba'da ma'a. Kan harus waw. Berarti keluar apa yang terletak setelah apa? Ma. Walaupun sudah tentu ada ma kan maknanya bersama. Apakah setelahnya maqul ma? Tidak. Harus setelah waw. Keluar apa yang setelah ma walaupun maknanya bersama. Contoh finah ja'ani Zaidun ma'a amri. Ja'ani Zaidun ma'a amri. Apa i'rabnya amri? Apa i'rabnya amri? Ha? Mudhafun ilai, bukan maqul ma. Paham? Karena ma'am mudah, amrin mudah pun ilai. Paham gak ini? Padahal maknanya bersama ini. Tapi kenapa tidak bisa diirob dengan maful ma'am? Karena bukan waw. Masya Allah. Wa ma ba'dal ba. Demikian pula yang terletak setelah ba. Karena ba itu maknanya al-musuhabah. Ba itu maknanya bersama. Ketika antum contohkan, marartu bi zaidi. Saya lewat bersama Zaid. Itu maknanya. Di antara makna ba, adalah al-musahabah, bersama. Paham kan? Walaupun maknanya bersama, tapi tidak bisa untuk irab sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Kenapa? Karena bukan waw. Ini Masya Allah, rincian tajam dari Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Ya, keluar semua kemungkinan itu. Iya. Bituka ad-daro bi'asatiha. Lain. Saya jual kepada kamu rumah ini dengan asasnya. Apa asas? Fondasi itu asas. Perabotan rumah. Iya, ini asas. Iya, bedakan. Ini dengan perabotannya. Semua lemarinya, kulkasnya, semua maksud. Ya, mesin. Mesin apa? Oh, mesin cuci. Iya. Kasih jelas? Iya. Paham gak ini? Jadi, bil tukar dar bi'asatiha. Padahal maknanya bi di sini, ma'ah. Cuman asatnya tidak dirob makul ma'ah. Dia dirob majrur bil ba'ah. Jelas itu, jelas ini. Jadi harus waw, harus isim, harus fa'la, harus waw. Paham kan? Masya Allah. Kemudian kata Allah Rahmat Allah Mabdi Tikri iroda tanpa iroda tas iroda tak iroda titamsis alal maliyah, dan keluar dengan penyebutan yang diinginkan dengannya memastikan makna bersama, maksudnya pasti menjelaskan makna bersama. Nah, contoh ja'a zaid wa amr. Ini kan enggak jelas menunjukkan makna bersama. Bisa saja maknanya di sini apa? Atau dan datang zaid dan amr. Paling harus tadi itu tansis. Karena kenapa? Karena kalau tidak tansis itu bisa dinasab alal maf'ul ma'ah, bisa juga atau kepada sebelumnya. Paham ini Masya Allah. Idza urida bi mujarradil athaf, kalau diinginkan dengannya mujarradul athaf, sekedar apa? Murni athaf. Kalau diinginkan dengannya murni athaf. Jelas ya? Kemudian waqauli, dan ucapanku masbuqatin. Yang paling panjang ini penjelasan pengertian, karena dari pengertian itu kita bangun hukum. Dan ucapanku masbuqah sampai akhir. Ini bayanun isyakil maf'ul ma'ah. Ini menjelaskan syarat maf'ul ma'ah. Wa huwa annahu la buta yakuna masbuqan bi fi'il. Bahwasanya dia harus diawali oleh fi'il. Au bima fihi makna fi'il wa hurufi. Atau apa yang ada padanya makna fi'il dan hurufnya. Fal awwal ka qaulika, maka yang pertama seperti ucapan antum. Sirtuan nila. Ini jelas. Wa qaulihi ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Lihat. Ajmi'u diawali oleh siapa itu? Fi'il. Tani yang kedua diawali oleh apa yang ada padanya hurufnya? Fi'il kekolika. Dan maknanya ana sa'irun wa nila. Walai juzun nasba finah kolihim. Tidak boleh nasab pada contoh ucapan mereka. Kullu rajulin wa dhi'atuhu. Tidak boleh itu baca wa dhi'atuhu. Kenapa bisa? Paham gak ini? Dia bilang khilafan lisoimari, berbeda dengan asoimari, menyelisih dia. Kenapa? Li'anna kalam tazkur fi'lan, karena antum tidak sebutkan fi'il. Antum kan bilang kullu rajulin, tidak ada di sini fi'il, tidak ada juga huruf yang, tidak ada juga yang beramal-amalan fi'il. Tidak boleh antum baca wadoi'atahu. Harus antum baca apa? Wadoi'atuhu. Jelas ini? Jelas antum paham ini? Tapi asolimari dia bolehkan. Dia bolehkan. Kenapa? Dia bolehkan. Karena ada yang berpendapat bahwa yang beramal nasab pada maf'ul ma'ah itu waw, bukan fi'il sebelumnya. Paham ini? Ada yang berpendapat yang beramal nasab pada maf'ul ma'ah adalah siapa? Waw. Di mana disinggung ini? Ditufa dulu sudah disebutkan. Ditufa sudah disebutkan pendapat yang kedua ini. Bahwa di antara yang beramal adalah waunya. Tapi itu pendapat yang tidak benar. Makanya di sini tidak boleh dibaca nasab. Tapi asolimari dia baca nasab. Dia baca nasab. Padahal dia tidak disebutkan fi'il, wala ma fihi ma'na fi, tidak pula apa yang semakna dari fi'il. Wa kadzalika la yajuz, demikian pula tidak boleh. Hadalak wa aba, hadalak wa aba. Kenapa ini? Bin nasbi, dengan dibaca nasab abad. Anda baca abad masuk. Tanda nasabnya apa ini? Alif. Kenapa bisa? Li'anna ismal isyarah. Wa in kana fihi ma'na fi'il wa hiya ashir ushir walakinahu laisa fihi hurufu, masyaallah. Karena isim isyarah hada hada, walaupun dia semakna dengan fi'il, ya kan? Karena hada ushir, saya menunjuk. Hada ini apa artinya? Saya berisyarat, saya menunjuk. Karena ada makna apa? Fi'il. Tapi apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa? Lakinahu laisa fihi had hurufu, agar tapi tidak ada padanya apa? Hurufnya fi'il. Betul enggak? Tidak ada padanya hurufnya fi'il. Hadza tidak ada hurufnya asir, usir. Paham kan? Semua itu rinciannya selesai. Kemudian beliau menyampaikan ya keadaan isim yang terletak setelah waw, setelah penjelasan semua itu tadi. Aslun wa qad yajibun nasbu ka qaulika. Kadang wajib dinasab seperti ucapan antum. La tanha anil qabihi wa ityanahu. Kalau tidak pas maknanya, wajib dinasab. Jangan kamu melarang dari keburukan. Kalau antum maknakan dan, wa ityanihi, dan mendatanginya. Berarti, jangan kamu melarang dari keburukan dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Apa maknanya? Contoh enggak? Jangan kamu melarang dari keburukan dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Hah? Berarti? Contoh atau tidak? Ini maknanya rusak. Maknanya rusak. Karena maknanya rusak, wajib dinasab. Supaya maknanya bagus. Jangan kamu melarang dari keburukan bersamaan dengan melakukannya. Artinya kalau dilarang, jangan dilakukan. Kamu sebagai orang yang melarangnya, jangan kamu yang melakukannya. Paham? Karena kamu melarang orang lain. Paham? Ini tidak boleh, karena tidak cocok maknanya. Wa minhu, diantaranya juga yang tidak boleh. Kumtu wa zaidan. Kalau ini bukan maknanya, lafadznya tidak cocok. Tidak boleh untuk katakan kumtu wa zaidun. Kan tidak boleh diatofkan isim dohir kepada domir mutasir. Kepada domir apa? Mutasir. Kalau antum mengatofkan, ya keluarkan dulu menjadi domir mufasir. Boleh kalau antum bilang, kumtu ana wa zaidun. Kumtu ana wa zaidun. Boleh. Ada pun langsung, kumtu wa zaidun. Tidak. Tidak cocok. Lafadnya tidak bisa. Makanya dijadikan makhluk ma'at cocok. Kumtu wa zaidan. Tambah ini. Kumtu wa zaidan. Wa marartu bika wa zaidan. Ini juga sama. Marartu bika wa zaidan. Sama. Domir mutasil. Majrur. Paham? Tidak boleh langsung atopkan gimana? Isim do? Zohi. Tidak boleh langsung bilang wa zaidin. Wa zaidin. Paham kan? Tidak boleh. Tapi kadang belum alal asofihima. Tapi di keduanya ini, dua ini, kumtu wa zaidan. Marartu bika wa zaidan. Berdasarkan pendapat dia sohi, karena ini lafaz saja, pelanggarannya bukan pada makna. Karena maknanya tetap bagus, alat kujarin atau kuntu wa zaidun, maknanya pas kan? Saya dan Zaid tadi berdiri, ada pelanggaran? Tidak ada. Makanya kalau dilihat lafaz, ya yang pasti tidak. Maknanya ya bisa. Wa tarajjahu fina qaulika, dan lebih rajih pada contoh ucapan itu. Kun anta wa zaidan kal ah. Lihat-lihat. Terlebih roji dibaca apa? Nasab daripada atop. Padahal boleh atop ini. Kenapa boleh atop di sini? Karena domirnya sudah dikeluarkan. Kun anta. Kun anta. Paham ini? Wa zaidan kal ah. Tapi lebih roji dibaca nasab. Lebih roji dibaca nasab. Wa idrabu binah. Dan do'i. Maksud do'i binasab. Pada contoh, koma zaidun wa amrun. Kenapa do'ik baca nasab? Karena asalnya waw itu wa ato. Tidak bisa jadi wa ato, baru jadi waw makul ma'a. Paham? Ini asal. Makanya lebih roji di ato kalau ini. Daripada baca apa? Daripada di nasab. Nasabnya do'ik. Selesai syarah. للاسم الواتي بعد الواضي المسبوقة بفعل أو ما في معناه ثلاث حالات untuk اسم yang terletak setelah waw yang diawal oleh fi'il atau apa yang semakna dengan fi'il ada tiga keadaan. Idha salah satunya ayyajiba nasbuhu alal maf'uliyah, wajib dibaca nasab sebagai maf'ul, maksudnya maf'ul ma'a. Wadhalika idha kanal atfu mumtani'an, demikian itu kalau atofnya tidak boleh, kalau atof terhalang, terlarang. Limani'in ma'nawi au sina'i, masya Allah, garis bawah itu. Apakah karena penghalang secara makna atau penghalang secara sina'i, secara lafaz maksudnya? Apakah penghalang secara makna atau penghalang secara sina'i, secara pabrik, secara aturan lafaz? Paham ya? Secara aturan lafaz. Sina'i artinya pabrik, aturan, ketentuan yang terjadi. Misalnya nanti ketentuan tadi, kalau isim domir tidak boleh diatopkan setelahnya dengan isim dohir, kalau dia bersambung, itu kan aturan namanya. Itu aturan. Jadi bisa tidak boleh karena makna, bisa juga tidak boleh karena apa? Sina'i, aturan. Pada awal kokolika yang pertama, tidak boleh secara makna. Seperti ucapan antum latan ha'anil qabihi wa iyanahu, secara makna tidak boleh. Wadhalika li'annal makna ala lafzi, demikian itu karena makna kalau diatopkan latan ha'anil qabihi wa iyanahu, jangan kamu melarang dari keburukan dan dari mendatanginya. Jangan kamu melarang dari keburukan dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Berarti biarkan saja orang mendatanginya. Paham kan? Iya, biarkan orang mendatanginya. Salah. Hadatan aku. Ini bertentangan. Ini bertentangan. Katanya jangan melarang dari keburukan dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Iya kan? Ini bertentangan dengan makna yang cocok. Ya, makna yang cocok dengan lafaznya. Asani yang kedua, yaitu bertentangan dengan sina'i, aturan. Kau dikasih seperti ucapan antum kumtu wa zaidan, marutu bika wa zaidan. Kenapa? Fa'amwal awal, ada pun yang pertama yaitu kumtu wa zaidan. La ya fali'annahu la yajuzul aku ala domiril matu al mutafiq illa ba'da tawqid bi domiril mutafiq. Masya Allah. Karena tidak boleh diatopkan pada domir marfu yang bersambung kecuali setelah dikuatkan dengan domir yang terpisah. Boleh banget tuh bilang kumtu ana, paham? Gitu. Kalau langsung tidak. Iya. Kalau tidak ala, lakukan kumtum antum wa abaukum atop. Sampai bukan atop. Atop. Kenapa boleh atop ini? Karena telah dikeluarkan dengan domir berubah domir apa? Mufasil antum sebagai taukid. Iya? Idolali mubin. Fahamastani maka ada pun yang kedua, yaitu marutu bikawa zaidan. Kenapa tidak bisa? Fali annahu lai juzul atfu ala domirin mafudi ila bi'i'adatil khafid. Karena sungguhnya tidak boleh diatopkan kepada domir yang dijar kecuali diulang penjernya. Jadi boleh antum katakan kalau bisa kumtu marotu bika wa bizaidin, itu adapun tanpa diulang penjernya, maksud huruf jernya al-khafid, penjernya huruf jernya, maka tidak boleh. Maka tidak dibolehkan. Jelas ya? Kekuali ta'ala seperti firman Allah pas ini, wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Perhatikan itu, Allah tidak katakan wa alaiha wal fulki tuhmalun, paham? Tapi diulang apanya? Penjernya, itu baru boleh. Paham? Kalau tidak diulang, ya dinasab. Wa alaiha wal fulka. Paham kan? Iya, masya Allah. Wa minan nahwiyina man lam yashtarit fil mas'alataini syai'an. Di antara ulama nahwu ada yang tidak mempersyaratkan dalam dua masalah ini sesuatu apapun. Fa'alam mulih ya juzul ab, maka di atas pendapatnya boleh diatop. Boleh ada kultu, oleh karena itu saya katakan alal asofihima, berdasarkan pendapat yang paling sahih pada keduanya. Jelas ya? Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Kemudian asalnya tempat kedua, keadaan kedua. Tadi wajib atop, wajib bawa masuk. Kalau ini ayat rojah makul ma'al atop, lebih rojah menjadi makul ma'ah daripada aba'a atau wadalika nahu kolika, demikian itu seperti ucapan antum kun anta wa zaidan tan'a. Ya, antum baca wa Zaidan. Kenapa bisa? Wadali kali anna kalau atofta Zaidan ala domir fi kun. Demikian itu, kalau antum atofkan Zaid pada domir pada kun, terhadap domir yang ada pada kun, lazim ayakuna Zaid ma'muran. Maka mengharuskan Zaid diperintahkan. Wa antala turidu anta'murahu. Tapi kan antum tidak mau perintahkan Zaid. Innama turid anta'mur mukhotobah. Yang antum inginkan adalah memerintahkan yang antum ajak bicara. Antum kan dah perintahkan anta dan Zaid, bukan? Yang antum perintahkan siapa? Kamu jadilah bersama Zaid seperti saudara. Dia kan dah perintahkan Zaid. Yang dia perintahkan siapa? Mukhotob. Siapa mukhotob sini? Anta. Bang, kalau antum jadikan atau berarti dua-duanya antum perintah. Sementara pembicara ini, si pembicara memerintahkan siapa? Antasanya. Dia bilang, kamu sama Zaid jadilah bersaudara. Yang diperintahkan kamu saja. Jelas ini? Mukhotobnya. Amat? Jelas amat? Mubar? Pak Mubar? Ya, alhamdulillah. Iya, ini kata beliau rahmatullah ta'ala. Kamu tidak ingin memerintahkannya. Wa innama turid antamura mukhotobah. Yang kamu inginkan memerintahkan yang antum ada bicara. Ba'alikuna ma'ahu kal'ah. Yaitu supaya dia menjadi bersama Zaid, Zaid seperti bersaudara. Bersaudara, paham? Yang dia suruh, yang dia ada bicara. Kamu sama Zaid jadilah seperti bersaudara. Paham kan? Ini alasan. Belum. Qala syair berkata penyair, fakunu antum wa bani abikum makanal kulyataini minat tihali. Mana dia? Fakunu antum wa bani abikum. Lihat dia baca nasab. Faham? Asalnya kan banun banin. Faham? Banun banin. Tapi di sini baca apa? Bani abikum. Mana nunnya itu? Hilang. Karena dia mudah. Jelas ini? Jadi masuk. Tanda nasabnya apa ini, Ahmad? Penghilangan nun. Kadi af'alul khomsa. Catat gitu. Faedah. Dari ulama gontang. Mana? Tidak ada pada isim penghilangan nun. Dia hilangkan nunnya karena dia mudoh. Bukan alamat irobnya. Apa tanda nasabnya ini, Ahmad? Nana tahu. Mubar? Tes mubar. Mubar? Tidak tahu. Masya Allah. Tidak tahu mubar. Buat? Ismail, mudahnya ini, mudah sekali. Ismail, inilah orang-orang yang terlambat. Mana lagi satu tadi, satu lagi. Siapa tadi namanya? Robin. Muhammad Robin. Apa ini? Tanda irobnya? Orang-orang terlambat tidak tahu. Imron yang tidak terlambat tapi tidur sedikit tapi. Apa yang tandanya Imron? Iya. Iya kan Imronnya kita bisa ya Imron. Isi apa dia? Tidak tahu lagi. Bila dia sudah benar ini ya Abdurrahman. Ahsan mulhak terhadap jamak mudakar salim banuna bani. Paham gak ini? Jelas ini. Dengar mubar. Mubar. Dengar. Bual. Ismail. Ini penyakitnya orang-orang yang terlambat. Penyakitnya orang-orang yang terlambat. Masya Allah. Kita bersabar di buku ini. Buku setelahnya ada syarat. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, silakan mundur karena buku terakhir, biar saja dia menangis darah. Nah, iya. Ini dimaafkan dulu ini. Ismail, dimaafkan Ismail. Jangan banyak urusanmu Ismail. Kurangi urusan. Iya. Kemudian lanjut. Jadi kata beliau rahmatullah ta'ala ini masuk ya dengan tanda ya tadi. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala waqad istufida min tafsiri, kadang diambil faedah atau sungguh diambil faedah dari contohku, dari pencontohanku, bikun anta wa zaidan kal ah anna ma ba'dal maf'ul ma'ah yakunu ala hasabi ma qablah faqat. Bahwasanya apa yang terletak setelah maf'ul ma'ah itu sesuai dengan apa yang sebelumnya saja. La ala hasabihima, bukan sesuai dengan keduanya. Maksudnya sesuai dengan sebelum waw dan setelah waw. Seharusnya kan kalau sesuai dengan sebelum waw dan setelah waw, kal akhwain. Seharusnya mau sama kan? Betul enggak? Jadilah kamu dan Zaid seperti dua yang bersaudara. Tapi setelah maf'ul ma'ah itu hanya bersesuaian dengan apa? Setelah maf'ul ma'ah itu hanya bersesuaian dengan siapa? Sebelumnya saja. Artinya sebelumnya yang setelah waw atau yang sebelum waw, pokoknya hanya sesuai dengan satu pihak saja. Paham kan? Iya, satu pihak saja yang antum suruh. Yang antum apa? Suruh. Seperti itu, masya Allah. Wa illa lakulta lakultu, karena jika tidak maka saya akan katakan kalakwain. Wa illa jika tidak, bukan kecuali. Karena ini wa illa aslinya wa illa, jika tidak saya akan katakan kal aqwain wa hadha huwa sahih. Dan ini yang benarnya. Wa mimma nasu alaihi Ibnu Kaisan, di antara menjelaskannya adalah Ibnu Kaisan. Wa sama wa simahu wal qiyasu yang tadiani. Sima dengan dari orang Arab, demikian pula qiyas mengharuskannya. Artinya ini semua didukung oleh sima dan kias. Didengar dari orang Arab dan sesuai dengan kias kaidah yang berjalan. Wanil afas ijazatu mutabiqat mutabaqatihima kiasan alal asal. Dan ad-dinuki dari al afas dia membolehkan sesuai dengan keduanya. Belum kiaskan kepada siapa? At-tok. Ya? Dia kiaskan kepada apa? Keduanya dengan apa? Atok. Gimana itu? Gini, antum katakan begini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Apa antum bilang istilahnya? Ar-Rakibu atau Ar-Rakibain? Hah? Ini kan atok ini. Kalau bilang Ja'a Zaidun wa Amrun masuk, itulah istilahnya. Ar-Rakiba. Bisa Ar-Rakibu. Tergantung siapa ini yang Rakib. Apakah Zaid atau Amr. Dia hanya mufrad saja. Kalau atok Ja'a Zaidun wa Amrun, antum bilang apa? Ar-Rakibaini. Ar-Rakibani. Harus begitu. Keduanya berkendaraan. Karena kalau atok syirikat. Kalau atok apa maknanya? Syirikat. Kalau ma'iyah hanya sepihak, makanya satu saja. Tapi dinukil lo dari al-afas boleh, karena dikiaskan dengan siapa? Atok. Paham? Dikiaskan dengan atok. Paham ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, as-salisah yang ketiga itu yang terakhir, ayat rojah al-atku wa yad'uful maf'ul ma'ah. Lebih roji jadi atok dan dhaif dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Kapan ini? Wadhalika idha amkanal atku bigori do'fin filabdi. Demikian itu, kalau memungkinkan untuk dijadikan atok tanpa ada kelemahan secara lafaz, wala do'fin fil makna, dan tanpa ada kelemahan dari sisi makna. Nah, contoh, koma zaidun wa amrun. Nah, ini dari sisi makna boleh, dari sisi lafaz boleh. Li'anan atfa wal aslu. Kan atok itu ala asalnya. La mudha'ifa lahu fayatarajjah. Tidak ada yang mendoifkannya, maka itu yang lebih roji. Paham kan? Itu yang lebih roji. Dengan ini selesai pembahasan al-mafa'il. selesai pembahasan mafa'il. Sisa hal, tamyiz dan al-istitsna'. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala asrun. Babul hal, bab hal. Al-hal huwa wasfun fadlatun yakhu fi jawabi kaifa. Ka darabtu al-lissa maktuban. Kada bala rahimahullah ta'ala asrun bab hal. Hal adalah wasfun. Iya. Kalau kemarin bilang maf'ul mutlak masdar. Maf'ul li'ajli masdar. Itu menunjukkan bahwa dia harus masdar. Hal langsung dibilang wasfun. Itu menunjukkan namanya hal itu harus apa? Was atau was? Isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbaha. Itu namanya apa? Wasfun. Maksudnya kata-kata sifat. Kata-kata sifat itu isim fa'il, isim maf'ul. Paham? Yang disebutkan sebelumnya di pembahasan pernah ada pembahasan sifatun sori. Tak? Sifat sori. Yang paling pembahasan isim mausul. Yang masuk padanya isim mausul apa? Al. Paham? Sifatun sori maksud isim maf'ul dan isim fa'il. Dan yang menjadi hal seperti itu. Bukan jamin. Dan kalau dia wasfun pasti mustaq. Kalau dia wasfun pasti apa? Mustaq. Bukan jamin. Fadlah, kemudian setelah itu dia fadlah, bukan pokok kalimat. Ya kau dijawabi kaifa, ciri-cirinya. Dia terletak sebagai jawaban kaifa. Bagaimana? Jangan Zaidun rokiban, misalnya. Datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Bagaimana datangnya? Rokiban. Jawabannya itu itulah kan? Kabarok tulisto maktuban. Saya pukul pencuri. Bagaimana keadaannya? Dalam keadaan apa? Maktuban. Dalam keadaan dia apa? Maktuban. Apa artinya maktuban? Dalam keadaan diam-diam. Betul. Dari mana dia tahu? Cari di kamu. Kapan tuh cari? Oh sudah lama sekali. Tapi betul itu ya. Saya percaya sama antum ini. Jangan sampai salah semua orang. Betul ya? Betul ya? Saya di kamu, saya. Betul, saudaraku? Salah. Maktuban. Iya. Dia maglul. Diikat. Saya memukul pencuri. Diam-diam, wah gimana caranya ini? Iya, jadi antum sembunyi-sembunyi. Iya, ya, ada pencuri masuk, sembunyi-sembunyi langsung pak gitu. Iya. Jadi artinya maktuban artinya yang diikat, dibelenggu. Paham kan? Saya mukul pencuri dalam keadaan dia diikat. Dibelenggu di, ya, ikat kaki atau tangannya. Jelas ini? Paham saudara? Berarti salah kamu si antum tadi. Iya. Alhamdulillah. Dan dalam maktuban ini wasfun sori. Karena dia adalah maf'ulun. Diikat. Maktubun. Ya, dari kata apa? Kati. Maktub. Syarah. Laman tahal kalamu ala maf'ulat. Fakala selesai pembicaraan atas maf'ulat semuanya syarat ukir kalam ala baqiyatil maktubat, maka saya memulai berbicara atas sisa masuk yang lain. Faminah lahal, maka dia talanya hal. Wahu ibaratun amma istama'ati salah satu syurut, dia adalah ibarat yang terkumpul padanya tiga syarat. Aduhah salah satunya ayakuna wasfah, dia was. Asali ayakuna fadlah, yang kedua harus fadlah. Asali ayakuna solihan lil wukufi jawabi kaifa. Dia cocok untuk terletak sebagai jawabannya kaifa. Wadalika kekholika, demikian itu seperti ucapan antum. Dorotku liso maktuban. Fa'in kulta, yaridu ala fikri lwas nahkoli ta'ala. Fa'amfiru subatin, fa'ina subat hal, walai sabi wasfin. Wala dhikril fadlati nah qawlihi ta'ala wala tamshi fil ardi maroha wa qawli syair laisa man mata fastaroha bimaitin Innamal maitu mayyitul ahya'i wa innamal maitu man ya'isu ka'iban kasipan baluhu qalilar rajai. Dia bilang, "Fa'in kunta," kalau kamu bilang bertanya, yaridu, datang kritikan ala zikril mas atas penyebutan dia harus sifat isim maful atau isim apa, fa'in nahu qawlihi ta'ala, datang kritikan seperti firman Allah Ta'ala, fangfiru tubatin, lihat, fangfiru tubatin. Tubatin isim fa'il atau isim maful? Bukan dua-duanya. Enggak ada isim fa'il atau isim maful yang berwazan fu'al. Paham kan? Ini gimana ini? Berarti syarat tadi tidak cocok. Ini pertama. Yang kedua, dia bilang fa'inna tubathal. Tubathal. Walaysa biwasfin. Agar jawab penulis nanti. Ini hal tapi bukan wasf. Gimana ini? Wala zikri fadlati. Dan dikritik dari penyebutan dia fadlah. Pelengkap. Nahu qawli ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Coba hilangkan marohannya. Kalau memang dia fadlah. Coba hilangkan marohannya. Kalau dia memang fadlah. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Berarti semuanya jangan. Tidak boleh berjalan. Paham kan? Artinya itu di. Tidak boleh hilang. Padahal dia apa? Fadlah. Berarti tidak cocok persyaratan apa? Fadlah. Paham ini? Beliau sendiri yang bawakan masalah dulu ini. Akan dijawab sebentar. Tunggu. Demikian pula ini perkataannya penyair. Laisa man mata fastaroha bimaitin. Innamal maitu mayitul ahyai. Innamal maitu man ya'isu ka'iban. Kasifan baluhu qalilar rajai. Mana dia? Mana halnya? Baik-baik yang kedua. Ka'iban. Ya? Ka'iban. Ka'iban ini, dia hal tapi kalau hilang, langsung dah bagus itu susunannya. Innamal maitu man ya'isha ka'iban. Kalau dia bilang innamal maitu man ya'ish, sungguhnya orang yang mati adalah orang yang hidup. Hidup bagaimana? Anu paham gak ini? Ini kan berarti hal bukan fadlah. Paham saya ini? Kalau begitu, karena tidak boleh hilang. Fadlah itu kan yang kita pahami, fadlah itu adalah boleh hilang. Paham? Karena dia adalah pelengkap. Gimana ini? Ini masalah. Kata beliau setelahnya, fa'innahu lau uskito marohan. Sesungguhnya kalau dihilangkan marohan, waka'iba fasa dan makna, akan rusak maknanya. Fa'yubatilu qawlul hal fadla. Maka ini membatalkan hal itu adalah fadla. Kata boleh hilang di sini. Wala zikri wuku bi jawabi kaifa. Sudah titik dulu. Masih ada sebentar protesnya, anunya, apa namanya? Sanggahannya. Kalau yang begitu di sini bukan fadla. Sekarang, wala zikri wuku bi jawabi kaifa. Demikian pula dikritik. Dia terletak sebagai jawabannya apa? Kaifa. Nahqul ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, walaf atau fil abdi mufsidi. Jangan kalian berjalan di atas muka bumi dalam melakukan apa? Dengan melakukan apa? Kerusakan. Di sini apakah bisa untuk katakan kaifan? Bagaimana berjalannya? Tidak cocok. Bukan jawabannya mufsidi. Karena tak tahu berbuat kerusakan. Mufsidi, kerusakan juga. Ini tidak bisa sebagai jawabannya siapa? Kaifa. Tidak bisa. Paham ini? Tidak bisa. Sebagai jawabannya apa? Kaifa. Kalau yang tadi contoh kita, dorong jahat Zaidun Rokiban. Zaid datang dalam keadaan apa? Berkendaraan. Bisa kita katakan apa? Kaifa jahat Zaid. Bagaimana datang Zaid? Lalu jawabannya apa? Rokiban. Kalau ini, kaifa ta'atuh fil ardi. Bagaimana dia berbuat kerusakan di muka bumi? Apa jawabannya? Mufsidin. Berbuat kerusakan. Cocok gak? Tidak bisa. Tidak bisa sebagai jawabannya apa? Kaifa. Apa harus dilakukan pada semua ini? Kultu di sini baru. Maka saya katakan sebagai jawabannya. Tubat fi makna mutakarrihin. selesai titik. Subhan, walaupun dia bukan was, tapi maknanya was. Karena subhanin, maknanya mutafarriqin, bercerai-berai. Fafiru tubatin. Keluarlah kalian dalam keadaan apa? Menyebar. Pemana tubat? Memang dia bukan was, tapi dia bermakna apa? Was. Mutafarriqin. Selesai. Kalau was pun takdiran, maka dia was secara takdirnya. Selesai kan? Terus. Wal makna wal muradu bil fadla. Yang diinginkan dengan fadla. Ma yakau ba'da tamamil jumlah. Apa yang terletak setelah sempurnanya jumlah, bukan yang menunjukkan sesuatu yang boleh dihilangkan atau tidak, bukan. Dia yang terletak setelah jumlah yang sempurna. Kapan jumlah sempurna? Fi'il sudah ada fa'il, mubtada sudah ada khobar. Itu maksudnya fadla. Yang diinginkan dengan fadla adalah yang terletak setelah jumlah yang sempurna. Sebagaimana umda adalah pokok kalimat yang tidak boleh hilang. Seperti fa'il, mubtada, ya kan, khobar. Jelas ini maknanya? Bukan maknanya, tapi jumlahnya. Paham? Kalau maknanya tidak sempurna atau tidak, itu kan urusan lain. Itu urusan lain. Kita berbicara jumlah. Lama yasehul istigna'an. Bukan apa yang sah, kita tidak butuh darinya. Bukan. Bukan sesuatu yang sahih untuk dia dibutuhkan. Bukan. Dia tetap dibutuhkan. Tapi letaknya setelah jumlah yang sempurna. Jelas kan? Walhaddul makur lilhal al. Terus selesai titik. Kemudian tinggal tanggahan terakhir. Walatahu fil ardi mufsidin. Kata beliau al-had pengertian. Had artinya ta'rif. Pengertian al-makur yang disebutkan lilhal untuk hal itu lil mubayyinah lan mu'akkidah. Itu untuk hal yang menjelaskan keadaan, bukan hal yang menguatkan. Karena hal ada dua. Ada hal yang menjelaskan keadaan, ada hal datang untuk menguatkan. Kalau hal untuk menjelaskan keadaan, cocok. Dia terletak sebagai jawabannya siapa? Kaifa. Kalau hal menjelaskan untuk menguatkan, maka tidak bisa jatuh setelah apa? Tidak bisa jatuh setelah? Hah? Tidak bisa terletak setelah jawabannya? Kaifa. Paham gak ini? Jelas ini? Selesai dalam ayat. Selesai dalam ayat. Paham kan? Alhamdulillah. Cukup tuh. Datang cepat, siapa-siapa yang terlambat. Ismail, saudaraku tercinta. Hah? Sudah pernah dia baik keadaannya. Tak? Pernah dia cepat-cepat, tapi sekarang terjadi lagi kemunduran sedikit. Seperti buang. Ya, buang biasa cepat-cepat. Sekarang datang lagi terlambat. Mubar dulu terkenal dia cepat, selalu cepat. Sekarang dia apa? Sekarang dia terlambat. Iya enggak mubar? Dulu paling dia duduk depan. Sekarang selalu duduk di mana?